Bab yang ke-21 dari Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari. Ini adalah rekaman LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silakan melihat situs LibriVox.org. Rekaman oleh Christianis. Mengelilingi Dunia dalam 80 Hari oleh Jules Verne. Terjemahan oleh R. Musa Sasra di Meja. Bab yang ke-21. Peri meriwayatkan kapiten kapal Tongkader hampir-hampir tiada mendapat hadiah 200 pounds banyaknya, bahwa sesungguhnya amat menguatirkanlah pelayaran yang jauhnya 800 mil itu dengan kapal yang besarnya 20 ton. Apalagi dalam musim yang kurang baik pula. Lautan Cina itu besar gelombangnya. Lagi angin topan pun bertiuplah lebih-lebih pada waktu musim kurang baik yang kira-kira dalam bulan November. Bagi yang mempunyai kapal akan lebih beruntunglah ia berlayar ke Yokohama karena bayarannya dihitung menurut hari. Akan tetapi pelayaran itu tiada dilakukan karena lebih-lebih lagi mengkhawatirkan. Berlayar ke Shanghai saja sudah boleh dikatakan terpaksa. Tetapi John Bansi yakin atas kekencangan kapalnya yang boleh diharapnya akan melanjutkan pelayarannya dengan selamat. Beberapa jam sejak mulai berangkat maka kapal Tongkader tiada mendapat alangan suatu apapun. Dalam Teluk Hong Kong, meski bagaimana juga angin bertiup, ketika kapal sampai di lautan besar maka kata Phileas Fogg kepada John Bansi, jurumudi, saya rasa tak perlu lagi kami minta kepadamu, akan membawa kami secepat-cepatnya ke tempat yang kami kehendaki, bukan? Maka jawab John Bansi, Tuan percaya saja kepada saya, layar-layar tak kurang, kita boleh memakai sebanyak-banyaknya. Kemudian kata Fogg, baiklah. Maka Phileas Fogg melihat ke laut yang besar-besar gelombangnya itu sambil tegak berdiri sebagai seorang matros. Auda yang duduk di buritan kapal merasa duka cita karena melihat gelombang besar-besar yang selalu memukul kapalnya. Maka kelihatanlah layar ditiup angin sekuat-kuatnya, dan kapal pun seolah-olah terbanglah. Maka hari pun malamlah, dan kelihatanlah bulan masih kecil, yang tiada berapa lamanya lenyaplah dari pemandangan. Awan-awan datanglah dari timur meniup langit sebagian besar. Jurumudi menyediakan lentera-lentera yang biasa dipakai akan memberi tanda-tanda kepada kapal lain di lautan yang amat ramai dilayari itu. Lebih-lebih dekati pantai lentera-lentera itu tak boleh dilupakan. Acap kali terjadi kapal-kapal berlayar, maka apabila kapal Tongkader yang sekian secepatnya berlayar dengan kapal besar, niscaya hancurlah kapal yang kecil itu. Maka Vic pergilah ke halauan kapal. Akan tetapi ia tiada mendekati Fogg, karena ia tahu bahwa Fogg seorang pendiam. Lagi pula Vic tak suka bercakap-cakap dengan dia, karena ia ingat akan kejadian kemudian hari. Maka Vic percaya tak akan lama tinggal di Yokohama, melainkan dengan selekas-lekasnya akan berlayar terus ke San Francisco. Karena di tanah Amerika yang amat luas itu, si khianat akan boleh melenyapkan diri dengan selamatnya. Memang bagus akal si penjahat cerdik itu. Seorang penjahat biasa tentulah pergi dari negeri Inggris ke Amerika dengan mengambil jalan umum yang terpendek. Tetapi Phileas Fogg tiada demikian halnya. Ia datang ke Amerika mengelilingi 3/4 dunia dengan maksud akan memperdayakan polisi. Kemudian di Amerika ia hidup senang dengan uang banyak yang dicurinya itu. Apakah yang harus dilakukan oleh Vic apabila ia sampai di Amerika? Hendak dilepaskan sajakah Fogg itu? Sekali-kali tiada, Vic tak akan bercerai sejari pun dengan Fogg. Apabila belum diterimanya surat perintah akan menangkap si khianat itu, Vic merasa beruntung karena Passepartout telah terpisah daripada tuannya. Ia percaya bahasa budak itu tiada akan mencari tuannya lagi. Setelah ia mendengar riwayat Vic tentang maksud yang sebenarnya, yaitu senantiasa mengikut perjalanan Fogg, Phileas Fogg kerap kali memikirkan hal Passepartout yang hilang dengan ajaib itu. Kesudahannya terpikir olehnya boleh jadi oleh karena sesuatu hal yang belum diketahui, Passepartout telah menumpang kapal Carnatic. Dengan tiada memberi tahu kepada tuannya, demikian juga pikiran Nyonya Auda yang sangat sayang kepada budak yang suci hati lagi banyak jasa kepadanya itu. Keduanya berharap boleh berjumpa pula dengan Passepartout di Yokohama. Kalau budak itu sungguh telah sampai di sana, mudahlah akan mencarinya. Kira-kira jam pukul 10, angin mulai bertiup. Barangkali lebih baik apabila layar digulungkan. Akan tetapi, setelah jurumudi melihat beberapa lamanya arah ke langit, maka dibiarkannya saja layar-layar sebagaimana adanya. Segala hal dan peraturan dalam kapal Tongkadir itu dijalankan dengan baik dan mudah diubah pada waktu perlunya. Tengah malam, Fogg dan Aouda masuk ke dalam kurung. Fogg telah mendahului mereka itu, tidur terlentang di atas sebuah bangku, akan tetapi jurumudi dengan anak buahnya sibuk bekerja semalam-malaman itu. Pada keesokan harinya, tanggal 8 November, waktu matahari terbit, kapal Tongkadir telah berlayar 100 mil jauhnya. Maka, logline, perkakas akan mengetahui kencang perjalanan kapal dilemparkan sebentar-sebentar ke laut. Maka, diketahuilah kencang perjalanan waktu itu antara 8 dan 9 mil. Kapal Tongkadir itu layarnya besar-besar juga, sebab angin meniup layar-layar terlalu kuat. Perjalanan kapal itu bertambah kencangnya. Apabila arah angin tak berubah, bolehlah diharap mereka akan sampai pada waktu yang dikehendaki. Pada hari itu, kapal Tongkadir jalannya tak jauh dari pantai, sedang air laut pun seolah-olah mengalir menolong perjalanannya. Lain daripada itu, angin datangnya juga dari darat, dan air pun tak deras mengalirnya. Itulah suatu keuntungan bagi sebuah kapal kecil sebagai Tongkadir itu, karena kapal-kapal kecil kebanyakan amat terganggu oleh gelombang yang besar-besar. Petangnya, berhentilah angin yang membelok arah ke barat daya. Kapiten kapal menyuruh membabar sebuah layar di tengah kapal, tetapi 2 jam antaranya, layar itu diturunkanlah pula. Karena sekonyong-konyong angin pun bertiup lagi, Fogg dan Aouda beruntunglah, tiada mabuk laut. Keduanya merasa enak makan biskuit kapal dan makanan lain-lain yang disimpan. Fogg diajak juga makan bersama-sama. Ia pun menurut permintaan kedua orang itu, karena pada pikirannya, manusia pun tak berbeda dengan kapal. Kapal mengambil muatan, orang pun harus makan. Akan tetapi, sebenarnya ia merasa kurang suka mengabulkan permintaan itu. Berlayar dengan belanja si khianat, ikut makan-makan si durhaka, itulah amat hina rasanya. Tetapi ia terpaksalah turut makan, meski tak banyak, ia pun makan jugalah. Setelah selesai makan, maka Fogg berpikir, seharusnya lah ia baik bercakap-cakap sekadarnya dengan Fogg. Lalu katanya, Tuan, hampir-hampir perkataan Tuan itu tak mau keluar dari mulutnya. Seorang penjahat tak harus disebut Tuan. Lagi pula seorang pencuri yang diharapnya lekas akan boleh ditangkap. Budi Tuan amat baik karena mengajak saya menumpang dalam kapal ini. Akan tetapi, meski bekalku tiada sebanyak bekal Tuan, saya pun hendak ikut juga sedikit. Belum habis Fogg berkata itu, Fogg pun menyambung ujarnya. Hal itu tak usah kita cakapkan Tuan, Fogg. Maka jawab Fogg, tiada Tuan, saya mohon dengan sangat. Suka apalah kiranya Tuan mengabarkan harganya. Maka dengan tetap dan seolah-olah tak boleh menyangka lagi, Fogg menjawab, tidak Tuan, itu semuanya telah masuk belanja bagi pelayaranku yang sudah tentu. Fogg lalu pergi, hampir-hampir putuslah napasnya. Kemudian berdirilah ia lalu bersandar di pagar besi sebelah buritan kapal. Pura-pura melihat air laut. Sepanjang hari, Fogg tak berkata sepatah pun. Perjalanan kapal amat kencangnya. John Basie pun besarlah harapan akan sampai barang. Apa maksudnya? Acap kali ia berkata kepada Fogg. Bahasa ia harap akan boleh sampai di Shanghai dalam waktu yang dikehendakinya. Fogg menjawab bahwa ia sangat mengharap itu juga. Sekalian anak buah kapal Tongkadir mempergunakan tenaganya seboleh-bolehnya. Hadiah yang dijanjikan oleh Fogg itu amat keras membangunkan nafsu bekerja anak kapal itu. Tali temali semua tak ada yang kendur, tak ada sebuah pun layar yang terlipat kemudian diusahakan benar-benar. Ketika matahari terbenam, maka oleh John Bansi dilihatlah dengan perkakas berapa jauhnya mereka telah berlayar. Terdapatlah 220 mil dari pelabuhan Hong Kong. Maka Piles Wong besarlah pengharapannya tiada akan lewat masa sampai di Yokohama. Jadi alangan yang terdapat pertama kali itu, semenjak ia meninggalkan London, mudah-mudahan tiada akan mendatangkan kerugian suatu jua pun bagi perjalanannya. Pada keesokan harinya, sampailah kapal Tongkader ke Selat Toiken, yaitu yang di antara Pulau Formosa dan pantai Tanah Cina. Di situ, laut amat besar gelombangnya, maka kapal Tongkader selalu dipukul oleh gelombang. Kapal amat susahlah maju, gelombang yang memukuli tubuh kapal itu merintangi pelayaran benar. Maka orang pun hampir-hampir tak boleh tinggal di dek. Waktu fajar, angin pun bertiup pula, di langit kelihatan oleh anak kapal. Bahasa angin topan akan segera datang. Demikian juga barometer menunjukkan hawa akan berganti. Perkakas itu tak tetap jarumnya. Air raksa di dalamnya senantiasa naik turun saja. Dari jauh dilihat orang gelombang bergulung-gulung amat panjangnya, yang menandakan angin ribut akan datang. Pada petang kelamarin, matahari terbenam merah tua warnanya, dan laut pun berkilat-kilatlah kelihatannya. Jurumudi selalu memandang arah ke langit yang memberi tanda tak baik itu, seraya bersungut-sungut tak kala ia berdiri dekat penumpang-penumpangnya. Ia berkata, "Sukakah tuan-tuan dan nyonya mendengar kabar yang kurang baik?" kata Fok. "Ceritakanlah semuanya." "Ketahuilah, sekalian kita akan dilanggar angin topan," Fok bertanya. "Dari utara atau dari selatankah?" "Dari selatan. Lihatlah itu, angin ribut bertiup. Kalau datangnya dari selatan, tak mengapa. Itulah arah angin yang baik," kata kapiten kapal pula. "Oh, tuan mengerti hal itu. Tak usah saya mengatakan panjang lebar lagi." Maka tak lama lagi nyatalah seperti pikiran John Bansi. Jika sekiranya masa tabunya belum lewat, maka menurut pendapatan seorang ahli hawa yang masyhur, topan yang akan datang itu lenyaplah. Berkilatan seperti cahaya air mancur yang disinari oleh api, tetapi di dalam bulan November angin ribut itu sangatlah mengkhawatirkan. Kapiten kapal berusaha menjaga keselamatan pelayarannya. Disuruh turunkannya segala layar dan disuruhnya kumpulkan di atas dek. Jendela-jendela semuanya ditutup. Setitik air pun tak boleh masuk dalam ruang kapal. Hanya sebuah layarlah yang dibiarkan, supaya kapal senantiasa mendapat angin. Kemudian orang pun bernanti hendak mengetahui apa yang akan kejadian. John Bansi memberi nasihat kepada penumpangnya supaya tinggal dalam kurung saja. Akan tetapi, bilik yang sempit itu tak boleh menyenangkan hati untuk tinggal lama, karena hampir-hampir hawa sejuk tak dapat masuk ke dalamnya. Sedang penumpang-penumpang pun di dalamnya senantiasa berlenggang ke kanan dan ke kiri. Sebab itu, seorang pun daripada ketiga penumpang itu tak ada yang suka meninggalkan dek. Kira-kira jam pukul 8 turunlah hujan lebat dengan angin ribut. Maka dengan sebuah kapal layar yang kecil itu, kapal Tongkader pun terangkatlah sebagai kapuk oleh angin yang tak terhingga besarnya. Maka kekencangan angin itu tak lebih 4 kali ganda perjalanan lokomotif yang tercepat. Demikianlah kapal itu segenap hari ditiup oleh angin dan didorong gelombang besar ke utara. Maka muncullah kedua macam penyorong kapal itu sama kencangnya. Acap kali gelombang besar-besar itu hampir-hampir menimpa dan menenggelamkan kapal itu. Akan tetapi, oleh karena Kapten John Bansi mengemudikan kapalnya hati-hati, maka selamatlah kapal Tongkader adanya. Penumpang-penumpang kerap kali seolah-olah mandi air laut, karena gelombang yang masuk ke dalam kapal. Akan tetapi, serangan yang semacam itu disambut oleh mereka senantiasa dengan sabar. Vic mengeluhlah melihat keadaan yang terjadi itu, akan tetapi Auda tetaplah gagah berani. Selamanya ia masih boleh memandangkan matanya yang elok itu kepada Piles Fogg. Kesabaran Fogg yang kekal selama-lamanya itulah yang boleh membesarkan hati Auda di mana-mana juga dan pada waktu ada terjadi apapun. Apabila dipikirkan benar-benar, seolah-olah diketahuilah oleh Fogg dari mula-mulanya bahasa ia dalam perjalanannya akan mendapat rintangan yang semacam itu. Hingga pada waktu itu perjalanan kapal Tongkader itu senantiasa ke utara. Akan tetapi pada petang harinya berubahlah arah angin, maka bertiuplah angin dari timur laut. Maka oleh karena itu sisi kapal sangatlah terpukul oleh gelombang, sehingga amat olenglah kapal itu. Maka dari kekerasan gelombang memukuli tubuh kapal, takutlah orang kalau-kalau kapal jadi pecah apabila tak tahu berapa kuatnya bagian-bagian kapal Tongkader itu. Ketika matahari terbenam, maka bertambah kencanglah angin ribut. Maka John Bunsby merasa khawatirlah. Dalam hatinya melihat langit amat gelapnya, dan angin pun bertambah besar. Ia berpikir, tak lebih baiklah mencari perlindungan. Maka ia pun bermuapat dengan anak buahnya. Setelah mereka itu selesai bermuapat, maka John Bunsby bertemulah dengan Fogg. Seraya katanya, muapatkah tuan apabila kita mencari perlindungan dalam suatu pelabuhan yang lebih dekat? Jawab Fogg, saya rasa pun perlu juga, kata jurumudi pula. Benarkah demikian pikiran tuan? Di pelabuhan manakah kita harus singgah? Jawab Fogg, saya hanya tahu sebuah pelabuhan saja. Pelabuhan mana? Pelabuhan Shanghai. Beberapa saat lamanya John Bunsby tiada juga mengerti benar apa maksud Fogg dengan perkataannya itu, dan apa sebabnya Fogg tetap berkehendak sedemikian itu. Lalu katanya, benar seperti perkataan tuan, kami harus terus ke Shanghai. Maka kapal Tongkader pun lalu terus melanjutkan pelayarannya ke utara. Sesungguhnya malam itu amat berbahaya, tetapi amat heran kapal kecil itu tiada mendapat celaka, tenggelam. Hingga dua kali kapal itu dilemparkan gelombang besar-besar, hanya oleh karena kekuatan pagar besilah maka tak ada barang sesuatu jua pun di kapal yang jatuh ke laut. Auda merasa sakit seluruh badannya, tetapi tiadalah ia mengeluh. Beberapa kali Fogg berlari-lari menolong Auda supaya jangan dilanggar ombak. Maka matahari pun terbitlah. Bunyi topan yang amat menakutkan itu masih juga kedengaran. Akan tetapi arah angin pun berubahlah ke barat daya. Itulah angin baik, maka kapal Tongkader pun berlayarlah sekencang-kencangnya menyerang ombak yang besar-besar itu, yang seolah-olah bertumbuk satu dengan yang lain. Disebabkan karena perubahan arah angin itu, maka dari sebab itu kapal pun sangatlah terbanting-banting, sehingga akan hancurlah kapal itu jikalau kurang kuatnya. Sebentar-sebentar kelihatanlah pantai tanah Cina apabila langit terang, akan tetapi sebentar lagi lenyaplah pantai itu karena tertutup oleh awan yang amat tebalnya. Sedang perahu atau kapal sebuah pun tak tampak di mata. Hanya kapal Tongkaderlah yang boleh berlayar dalam waktu yang amat berbahaya itu. Pada petangnya bolehlah dilihat bahwa angin itu akan boleh menjadi kurang. Pada waktu matahari terbenam, timbullah pengharapan orang bahasa angin itu akan berhenti. Oleh karena hebatnya angin itu berhembus, maka tiada lama antaranya berhentilah topan itu. Penumpang-penumpang yang merasa amat lelah bolehlah menyenangkan diri dan makan sedikit-sedikit. Malam hari, berhentilah pula angin itu. Kapten Bunsby menyuruh babarkan beberapa buah layar. Oleh karena itu, maka lajunya kapal Tongkader pun bertambahlah kencangnya. Esok harinya, pada tanggal 11, maka John Bunsby melihat pantai. Lalu dikatakannya, bahasa Shanghai tak ada 100 mil lagi jauhnya. 100 mil? Bagaimana boleh sampai pada tempat yang sekian jauhnya dalam satu hari? Pada hari itu juga malamnya, Fogg haruslah sampai di Shanghai supaya boleh menumpang kapal yang hendak pergi ke Yokohama. Apabila tiada diganggu angin ribut, barangkali kapal Tongkader itu tak ada 30 mil lagi jauhnya dari Shanghai. Angin pun redalah dan gelombang pun berhentilah. Layar pun dibabarkan dan berlayarlah kapal Tongkader dengan lajunya. Petangnya kapal Tongkader tak ada 45 mil lagi jauhnya dari Shanghai. Apabila kapal itu sampai di pelabuhan Shanghai dalam 6 jam, maka bolehlah Fogg menumpang di kapal yang hendak berlayar ke Yokohama. Dalam kapal Tongkader, orang sangat khawatir bagaimana juga susahnya dan besar alangannya. Fogg hendak juga sampai di tempat yang ditujuinya. dalam waktu yang ditentukan lain daripada Filespong. Sekalian orang tak sabar, kapal yang sekecil itu haruslah berjalan 9 mil rata-rata dalam sejam. Akan tetapi, angin pun makin lama makin kurang. Sebentar-sebentar bertiuplah angin yang tak tetap dari pantai. Setelah angin itu teduh, laut pun tenanglah. Tak berombak sedikit juga lagi. Akan tetapi, meski bagaimana juga keadaannya karena layar-layar kapal Tongkader yang tipis-tipis dan tinggi-tinggi tempatnya dibabarkan itu, masih boleh dapat angin sepenuh-penuhnya. Lagi pula, oleh pertolongan aliran air laut, jam pukul 6 kapal Tongkader itu pun tak ada 10 mil lagi jauhnya dari Kuala Sungai Shanghai. Dari kota Shanghai masih jauh lagi, karena kota itu letaknya ada 12 mil dari Kuala. Jam pukul 7, maka kapal adalah kira-kira 3 mil lagi jauhnya dari Shanghai. Maka mengupatlah John Bansi kepada dirinya sendiri. Hadiah yang telah dijanjikan Fogg itu tak dapat diharapkannya lagi. Ia memandang kepada Fogg seolah-olah ada barang sesuatu yang hendak ditanyakannya. Fogg tetap sabar hatinya, meski banyak hal yang mengkhawatirkan hatinya. Ia akan kalah dalam pertaruhannya dan kehilangan segala harta bendanya. Apakah sebabnya? Pada waktu itu, dilihat oranglah dari kapal Tongkader, sebuah pipa kapal panjang dan hitam warnanya berasap. Tampak dari jauh di atas laut, itulah kapal Amerika yang hendak ditumpangi oleh Filespong ke Yokohama yang baru berangkat. Bagaimana marahnya John Bansi kepada dirinya sendiri atas segala hal yang telah merintangi perjalanan kapalnya itu, tak dapat diperikan. Ia bersungut-sungut dan memaki-maki kepada dirinya sendiri, dan dihelakkannya kemudinya sekuat-kuatnya seolah-olah terkejut melihat teropong kapal Amerika itu. Filespong yang senantiasa sabar memberi nasihat kepada John Bansi, katanya, "Berilah tanda kecelakaan." Maka dekat pagar besi kapal Tongkader adalah sebuah meriam perunggu yang biasa dipakai akan memberi tanda-tanda waktu gelap atau berawan. Meriam itu lalu diisi obat penuh-penuh. Waktu juru mudi menaruh sumbu meriam dalam lubangnya, berkata Fogg, ujarnya, "Babarkanlah layar tanda kecelakaan." Layar itu lalu dibabarkan oranglah. Perbuatan itu semuanya akan memberi tanda bahwa kapal Tongkader dalam kesusahan. Dengan tanda-tanda itu, diharap oranglah kapal Amerika akan berbelok menuju kapal Tongkader. Itu hendak memberi pertolongan. Kemudian kata Fogg lagi, "Pasanglah meriam." Maka dipasanglah meriam. Bunyinya menggegar jauh-jauh sekeliling kapal Tongkader. Akhir bab yang ke-21.